Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidhal hadith falyaqra. Siapa yang hafal hadith? Baca hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullah ta'ala pada hadis 1562. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, berkali-kali Abdullah bin Yusuf at-Tanisi ad-Dimashqi wa tuwfiya bi Misr. Dari Dimashq, Suriah sekarang, kemudian meninggal di Mesir. Wa bin Ma'in menyatakan Abdullah bin Yusuf walqa' Nabi huma min asbatin nas fil muwatta'. Ibn Ma'in mengatakan bahwasanya Abdullah bin Yusuf dan walqa' Nabi, yaitu Abdullah bin Maslamah, adalah kepercayaan dalam Muwatta' Imam Malik. Namun di sana telah kita sebutkan Asbatun Nas fi Malik, berkali-kali disebutkan. Anda Umar Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Maslama, Abdullah bin Wuhaib, Rahman Qasim, Rahman Mahdi, An-Man bin Isa, Ali al-Madini, wa Yahya bin Sain al-Qattan. Ini asbatun nas fi Malik. Abdullah ada tiga, Yusuf, Maslama, Wuhaib. Abdurrahman al-Dua, Al-Qasim bin Mahdi, Ma'an bin Isa, Al-Madini, Al-Misa al-Qattan. Akhbarana Malik, Malik bin Anas Malik, Abu Abdullah, Imam dalil Hijrah, Asruhu Yamani, Wasakana fil Madinah, dari Yaman, tinggal di Madinah. Imam Syafi'i mengatakan idza dzukira al-ulama fa malikun najm, jika disebut ulama maka Malik adalah bintang. Al-Laits afqah min Malik, yang ucapannya Syaikh bin Bukair dan juga Imam Syafi'i. Tapi ketenaran berada dalam tubuh Imam Malik. wa yuhibbu ikhtilaf al-labus wa yalbas imamah baydha. Dia senang berganti-ganti baju dan dia mengenakan imamah putih. Itulah Imam Malik, wa azimul lihyah, lebat jenggotnya. Wa ummuhu masmuha Aliyah bintu Syarik, hamlat bin Malik 3 sinin. Mengandung Malik ini selama 3 tahun. Cukup lama, 3 tahun tidak melahirkan, baru melahirkan. Ini bukan berarti setiap yang lama di kandungan pasti menjadi pembesar, tidak, bukan jaminan. Di antara ucapannya, mana alam bil kitab sunnah fahuwa aula bil kalam. Barang siapa yang paling berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, maka dia yang lebih berhak untuk berbicara. Kullu qawlihi yu'khadh wa yurad illa sahibadal qabr. Setiap ucapan seorang bisa diambil, bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abil Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal wal Madani, yatim Urwah, ya asuhan Urwah, li'anna abah awsah ilaihi, dikarenakan ayahnya Abdurrahman bin Naufal berwasiat kepada Urwah untuk mengasuhnya. Ketika masih kecil meninggal. Abul Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal wa huwa rajulun thiqah, ya seorang yang thiqah. An Urwata ibn Zubair, dari Urwah bin Zubair. Abu man? Abu Abdullah. Kami mengetahui kana la yatruk qiyamal lail, tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Illam yawmal ladzi kutia arjuluhu, kecuali hari ketika dipotong kakinya. Wa ma hadza kana yaqra'ul Qur'an naharan wayuraji'u fil lail. Meskipun demikian tetap baca Quran di siang hari dan juga memerojahnya di malam hari. Tatkala anaknya Muhammad meninggal bagaimana? Allahumma kana li banun sab'ah fa akhadta wahidah wa abqaita li sittah. Allahumma kana li banun sab'ah, ya Allah aku memiliki 7 anak. Fa akhadta wahidan wa abqaita li sittah, engkau ambil 1, engkau sisakan untuk saya 6. Ya anaknya 7, tersisa 6. Bersabar. Demikian pula tatkala kaki yang sebelah kiri dipotong, ada seorang yang memberikan nasihat untuk memakan atau minum ramuan biar tidak sadar ketika dipotong nantinya. Namun dia tidak mau. Kemudian didatangkan gergaji, dipotong 6 kakinya, dan anaknya menyatakan bahwa dia tidak merasakan 6 rintihan sama sekali, tidak merintih ketika dipotong kakinya dengan pakai gergaji. Ini luar biasa. Kana yasumud dahr, berpuasa sepanjang masa. Wa mata wa shaim, dia meninggal kondisi berpuasa. Di antara ucapannya, ya abnai ta'allamu fa in kuntum sigara qaumin fatakunu kibara qaumin amma khairu syaikh ay yakuna syaikhan huwa jahil. Wahai anak-anakku, belajarlah. Jika kalian itu masih orang yang kecil, kalian akan menjadi orang yang besar. Tidak ada kebaikan bagi seorang syekh. Dia sudah tua dalam keadaan bodoh. Dan pengetahuan ini tentunya ilmu agama Allah. Karena ilmu diitlakkan dalam Islam itu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kullu ulumin siwal Qur'ani masyolatun illa al-fiqh wa illa al-hadithi fid-din. Al-ilmu maqala bihaddathana wa ma siwa dhalik wasawis syayatin. Kataan siapa ini? Al-Imam Syafi'i. Setiap Qur'an, setiap perkataan, kullu ulumin siwal Qur'ani, setiap ilmu yang malingkan dari Al-Quran dan Sunnah itu hanya menyibukkan. Kecuali ilmu fikih, ilmu hadis dalam agama. Al-ilmu maqala bi haddatsana. Ilmu itu dikatakan dengannya haddatsana. Qala Allah, qala Rasul. Wa ma siwa dzalik wasawis syayatin. Dan selain dari itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Para syaitan. An Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah semoga Allah meridhoinya, Anas bin Malik menyebutkan fadlu Aisyah ala sa'iri nisa ka fadli astarid ala sa'iri ta'am, riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan Aisyah dibanding dengan para wanita itu seperti sarid, yaitu roti yang campur daging, dibanding dengan makanan-makanan yang lainnya. Roti campur daging ini merupakan makanan yang paling istimewa orang Arab. Tidak ada yang lebih istimewa. Kita juga begitu. Makanan yang paling istimewa ada lauknya daging. Pamal bin Yasir menyebutkan ini la'alam annaki zawjah Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Sungguhnya saya tahu kalau engkau itu adalah istri Rasulullah di dunia dan di akhirah. Mahirtu ala had mahirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Bima la bisabi kathrah Rasulullah SAW. Dikelha dengan sebab karena Rasulullah SAW banyak mengingatnya, mengingat menyebut-nyebut Khadijah. Padahal Aisyah dan Khadijah tidak berjumpa. Dan Aisyah ketika marah Rasulullah SAW hanya menyebutkan namanya Muhammad. Kalau ridha disebutkan ya Rasulullah. Jadi hanya demikian Muhammad. Ini tanda kemarahan Aisyah. Annaha qalat, bahwasanya dia mengatakan kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada. Kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada. Faminna man ahalla bi umrah. Maka di antara kita ada yang melakukan ihlal umrah. Wa minna man ahalla bihajjatin wa umrah. Dan di antara kita yang melakukan ihlal haji dan umrah. Yang pertama tadi man ahalla bi umrah. Berarti di sini apa? Haji apa berarti? Tamattu. Wa minna man ahalla bihajja wa umrah. Berarti di sini haji qiran. Wa minna man ahalla bil hajj. Dan di antara kita ada yang menyebutkan ihlal haji. Ini haji ifrad. Wa ahalla Rasulullah SAW bil hajj. Rasulullah SAW melakukan ihlal haji. Fa amma man ahalla bil hajj, maka adapun barang siapa melakukan ihlal dengan haji, au jama'al hajj al hajj wal umrata, atau menggabung haji dan umrah, lam yahillu, maka mereka tidak tahallul, hatta kana yaumun nahar, sampai nanti hari nahar. Hari keberapa itu? Hari keberapa nahar? 10. Hari ini disembelihnya 6 kurban. Tidak tahallul kecuali masuk pada hari ke-10 setelah disembelih binatang kurbannya. Apa yang kita janjikan tentang fatwa dari Syekhina Mubil bin Hadil Wadi dalam kitab Ijabah As-Sail An Ahammil Masail, harus dilihat nanti daripada halaman 198 dan seterusnya, berkaitan tentang tilfaz. Soal di sini, ba'dhum idza nam ihtajjata alaihi bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an-nadhar, jadikan hujjah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk melihat. Wakadzalika Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin nahi 'anil nadhar, demikian pula Allah melarang untuk melihat lawan jenis. La yu'adu surah allati ra'aha fi televisyun, maka gambar yang ia lihat di televisi itu tidak dianggap. Nah, misalnya tilka surah allati ra'aha fi syari', misalan sebagaimana gambar yang ia lihat di jalan. Yaqul hadhi surah, ini baru gambar. Ini bagaimana? Jadi gambar di jalan-jalan, di jalan itu berbeda dengan gambar yang ada di televisi. Ini syubhat. Maka jawaban Syekh Mubin bin Hadil Wadi'i, unzuru ila tanakut, lihatlah adanya pertentangan. Ikhwani fillah, saudaraku jalan Allah, batum idha kutalah, sebagian juga mengatakan kepadanya, innan nadhar ilal mar'ah allati fi televisyun haram, bahwa melihat kepada perempuan yang ada di televisi itu haram. Yaqul hadhi mahya misl mar'ah allati fi syari', dia akan mengatakan ini, nah, gambar seperti ini yang di televisi tidak sebagaimana perempuan yang ada di jalan. Fahiyatu sama surah, dan itu dinamakan juga gambar, di televisi juga gambar. Sama badala surah nafsaha, kemudian setelah itu dia melihat, nah, gambar dengan sendirinya. Tidak ada yang mengatakan namanya gambar di televisi itu bukan gambar. Mereka sepakat adalah gambar. Lau kanat surah fi qitas fa idaha maksufan kadzalika adudaha wa wajhan fatin la yahil lirajul ayandur ilaiha ayandur ilaiha walau kanat imra'ah musawara fi qitas fadlan an annaha surah tadhhar wa tataharrak. Naam, wa ghairu dhalik. Kemudian, nah, kalau seandainya gambar yang ada di kertas, gambar perempuan yang nampak di situ pahanya dan juga lengannya juga nampak dan wajahnya juga menimbulkan fitnah, tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk melihatnya. Jadi kalau seandainya gambar itu berada di kertas, bagaimana kalau itu berada di televisi yang bisa nampak dengan jelas, bisa bergerak dan lain sebagainya? Tentunya lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya mana? Nah, gambar di kertas, di buku, atau gambar televisi? Mendingan mana? Ngelihat, nah, gambar di kertas atau televisi yang bisa gerak-gerak, Fitnahnya lebih besar yang di televisi. Tidak ada keraguan di situ. Wal fitnah nas illa suwar fi televisiun, dan tidaklah manusia terfitnah kecuali karena gambar-gambar di televisi. Saya sebutkan dulu ketika di desa ini TV-nya hanya satu. Nah, ngelihatnya jadi selager dulu waktu itu. Masjid penuh. Badal maghrib itu masjid sini semuanya penuh. Jamaah penuh. Demikian pula semacam apa, kalau tidur di masjid juga penuh. Banyak tidur di masjid. Dan begitu ada televisi untuk melihat, materinya lebih besar. Masjid-masjid banyak yang kosong. Banyak orang tidak ngaji lagi. Nah, ini kenyataan. Sibukan dengan gambar-gambar yang ada di televisi. Ita kan nas live tanun bisuar, fama Allah melayatu nabi televisyen dengan surah. Kalau seandainya manusia tidak terfitnah dengan gambar, kenapa mereka tidak mendatangkan televisi yang tidak ada gambarnya? Datangkan aja televisi yang tidak ada gambarnya. Nahnu talibuhum, kami minta kepada mereka ayatu bi televisyen dengan surah, mendatangkan televisi yang tidak ada gambarnya. Gambar jelas haramnya tadi. Lahum muslimun, kami ini orang muslim. Malahum yusawwirun anfusahum ala kutubihim. Kenapa mereka menggambar diri mereka di buku-bukunya? Wa malahum yusawwirun fil manahid dirasah ila ghairi dzalik minal bala wal jala. Dan kenapa mereka juga menggambar di metode pembelajaran dan lain sebagainya? Yang jelas timbul adanya bala dan kejelasan. Wa mayasal muslim fi hadzal zaman, dan tidaklah ada keluasan bagi seorang muslim pada zaman ini illa yatamassak bidinihi, kecuali untuk berpegang teguh kepada agamanya. Wala yubali biman khalafah, dan tidak peduli dengan orang yang menyelisihinya. Allazi ansahu bihi kullu akhin fillah ay tamassak bidinihi wala yubali biman khalafah. Aku nasihatkan kepada saudaraku jalan Allah untuk berpegang teguh kepada agamanya dan tidak peduli dengan orang yang menyelisihinya. Ana sal akh sa'il, saya bertanya kepada penanya ini, yaqul inna televisyun fi Quran wa fi hadis wa fihi mawaid wa fihi nadawat. Naam, dia katakan bahwa televisi itu ada Quran. Ya enggak, syubhat ini. Ada hadis, ada nasihat-nasihat, dan juga pertemuan-pertemuan. Asal akh, al-hukumat, aku bertanya kepada teman anak saudara ini. Al-hukumat istawradat at-tervisiyun, li'ajli basid din, am li'ajli basid siyasatiha. Pemerintah mengimpor televisi ini dengan tujuan untuk menyebarkan agama atau untuk menyebarkan siasatnya. Nah, kalian televisi dipenuhi dengan apa? Ini calon presiden, calon apa ayana? Siasat. Al-insaf, harus adil. Al-hukumat istawdat li televisi Yunan, wasail ilam libas di siasatnya. Wasail pemerintah itu mengimpor televisi dan juga sarana-sarana pengumuman itu untuk menyebarkan politiknya, siasatnya. Fasallaha ayu yuyassiril muslimin, maka aku minta kepada Allah agar Allah mudahkan kepada kaum muslimin i'laman, adanya pengumuman. Naam. Yuballighu dinallahi kama yanbaghi, untuk menyampaikan agama Allah sebagaimana selayaknya. Ayyablu untuk tersampaikan. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, idza qamal muslimun bi wajib, kalau kaum muslimin itu menegakkan perkara yang wajib, fil masajid, di masjid-masjid, wa bi wajibid da'wah, dan dengan kewajiban da'wah, fa fiha khairun katsir, ini sudah cukup banyak. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Dan sekarang pun diberikan Allah Rabb semesta alam. Jadi kalau seandainya kaum muslimin itu semangat, sudah sebarkan dakwah masing-masing masjid diisi, ulah itu kebaikan yang luar biasa. Al-kalamu ala surah al-hiyya muharramah am laysat muharramah. Pembicaraan gambar ini haram atau bukan hal? Tidak haram. Alladzi na'taqiduhu wa nudayyinillah bihi annaha muharramah. Yang kami yakini dan juga kami jadikan untuk pegangan agama Allah SWT, ini adalah diharamkan. Law lam yakun illa hadis kiram. Rasanya tidak ada hadis kecuali hadis kiram saya. Rasanya tidak ada hadis kecuali satu. Aw hadis Aisyah, aw sahihain, yaitu hadis Aisyah ada di Sahih Bukhari Muslim. Annaha satarat sahwatan laha bi kiram fihi tasawir. Ia tutup jendelanya itu dengan kain. Nah, yang kain yang tipis itu ada gambar. Wa kiram namnya aksiyah. Ini semacam kain, itu kiram. Fadlakhan Nabi SAW fara'al kiram. Maka Nabi SAW maksudnya melihat kiram ini. Al-arada iyadakul fara'al kiram. Atau dia hendak masuk. Kemudian melihat kiram. Wa'aba iyadakul. Dan Nabi enggan untuk masuk. Tidak cuma tirai saja, tirai untuk jendela. Fatama'ar wajihu, dan berubah wajahnya, memerah. Maqala ya Aisyah, amma alimta anna asyadun nas adzaban yaumil qiyamah alladzina yasna'una hadhihi suwar. Amma alimti, apa engkau tidak mengetahui bahwasanya asyadun nas adzaban, sesuatu yang paling berat nanti bagi manusia adalah yang mereka membuat gambar-gambar ini. Nah, ثم ايضا اراد ان يدخل ذات مره, kemudian juga beliau hendak masuk. فاذا enam rakaatan, tiba-tiba ada dua enam rakaatan, wahuma wisatatan, ada dua bantal. Fihi ma tasawir, dalamnya ada gambar-gambar. ثم اخذ enam rakaatain wa syaqqahuma, kemudian mengambil badar tersebut dan membelahnya, merobek-robeknya. Fasurah min haith hiya suwar dawatul arwah tutabaru muharramah. Maka gambar, ditinjau dari sisi gambar yang memiliki nyawa, tutabaru muharramah, ini dianggap diharamkan. Sawa'na kanat fi waraqah, baik itu di kertas, amfi televisiun, atau di televisi, amfi video, atau juga di video. Wa ma huwa illa taklid. Dan ini kecuali, tidak ada kecuali apa, masalah taklid. Wal khauf min mukhalafatin nas, karena khawatir juga takut menyelisihi manusia. An-nas yaqulun, manusia mengatakan, hiya la tutabar surah. Itu tidak dianggap sebagai gambar, kalau televisi itu tidak dianggap sebagai gambar. Ini manusia mengatakan demikian. Wa hiya mithlul mir'ah, itu seperti cermin. Jawabannya kan seperti cermin saja. Ini syubhat juga. Ila ghairi dzalika min tilkumul aqawil. Dan juga nah, itu semuanya dari perkataan-perkataan. Al mir'ah la tuhbas. Nah, cermin enggak bisa itu di nah, disimpan gambarnya. Ya, kalian yang bercermin kan bisa abadikan? Bisa enggak? Nah, perhatikan. Enggak bisa. Wa televisi ini hubas. Alat televisi bisa ditahan di sini, bisa simpan. Nah, mungkin sekarang dimasukkan televisi, nanti 1000 tahun yang akan datang bisa setel lagi. Setel lagi 1000 tahun yang akan datang bisa. Ini jelas, ada perbedaan antara kaca dengan televisi. Di ayat yang sekedar nah, sangkaan telbisan alaina, sekedar apa, tipu daya, membolak-balikkan fakta kepada kita. Hatta nabqa khalfahum kal an'am, sampai kita ini nah, di belakang mereka seperti binatang ternak. Al-shay'in yastawi lana min kibali a'da'il Islam taqabbalhu wa natalqahu bil qabul. Wallahu musta'an. Setiap segala sesuatu yang diimpor dari musuh-musuh Islam itu kita terima. Ini kita ambil. Wallahu musta'an, Allah sebagai zat yang melindungi. Pertanyaan berikutnya, yujud hadil ayam tilfaz. Dapatkan pada masa sekarang ini ada televisi wal video dan video alat itu doyak syabab yang telah menyanyiakan para pemuda. Tersetat afkaruhum dan juga terjadinya kerancuan pada pemikiran mereka. Ikol liduna adal Islam dan mereka bertaklid kepada musuh-musuh Islam. Benar apa tidak benar demikian? Benar, sampai orang-orang gunung pakainya pakai celana ketat itu. Perempuan-perempuan sudah tua, celananya ketat karena pakai. Dari mana itu? Nah, warisan siapa? Kalau dulu mbah-mbah di sini pakai jarit tuh, panjang. Sekarang mana yang pakai jarit? Pakai celana pendek, ketat lagi, kadang pakai baju tidur. Udah tua mau mati, pakai baju tidur gitu. Pemuda yang tersia-siakan, sebentar-sebentar lihat HP aja. Semua hafal Quran HP. Ini untuk merojak Ustaz. Para ulama terdahulu tidak ada HP, hafalannya lebih pintar daripada kita. Ya enggak? Lebih pintar, hafalannya lebih banyak daripada kita. Nah, fama tariqah. Bagaimana jalan kaifa nansah nas ibtida'an an hadha syaitan. Bagaimana kita nasihati manusia untuk menjauhkan dari syaitan ini? Ini pertanyaannya, pada televisi masuk syaitan di sini. Fama yusabibu hadha tilfaz minal adrar. Apa yang menjadi penyebab televisi apa dari madarat-madarat televisi itu sendiri. Dan beliau menyebutkan tentang khutbatul hajah, setelah itu amma ba'du. Adapun selanjutnya fatilfas wal video minal balaya. Televisi video termasuk apa musibah yang besar lati ibtala biha al muslimun. Di mana kaum muslimin mendapat ujian dengan ini min kibali a'dahim. Dari arah musuh-musuhnya. Saya sebutkan apa yang kita dapatkan dari Yakub Bretoni dari Inggris. Itu orang-orang Yahud itu melarang anak-anaknya untuk melihat televisi. Jadi mereka melarang betul. Kenapa? Karena membuang-buang waktu aja. Membuang-buang waktu. Itu orang Yahud. Padahal yang pencetusnya orang Yahud. Mereka melarang. Fiha mafasid la ya'lamuha illallah. Dalamnya ada kerusakan-kerusakan tidak mengetahui kecuali Allah. Ini kemudian ada subhat yustad, itu tidak boleh melihat perempuan. Nah, bagaimana tampil laki-laki? Sekarang perempuan lihat, masya Allah, ternyata ustad ini tampan juga ya. Begitu apa tidak begitu? Ya sama aja namanya laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Kalau tidak begitu, orang tidak normal ya tidak? Pasti akan ada situ. Dan nanti kalau sudah yang televisi mungkin hanya dakwah, akan lihat televisi yang lain. Tak mungkin hanya ini aja. Awalnya kemarin sudah melecehkan di Sumatera, mereka membuat daurah yang tidak membolehkan televisi, kurang ilmu fikihnya. Bayangkan itu. Sudah melecehkan Syekh Mukbil, melecehkan Syekh bin Baz, kurang fikihnya. Pintar mana kamu dengan Syekh bin Mukbil? Kamu dulu juga belajar Syekh Mukbil 3 tahun, sekarang melecehkan gurunya sendiri. Kurang fikihnya lagi. Dakwahnya menyebar mana? Antara kamu dengan para masyayikh itu. Ada rekamannya itu. Katakan dangkal fikihnya karena tidak membolehkan televisi. Coba penghinaan kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini kenyataan terjadi. Ini bukan omong kosong. Silahkan itu diambil rekamannya. Ini tahu saya sebenarnya orangnya, tapi tidak perlu saya sebutkan. Min hadhil mafasid tabarrud. Di antara kerusakannya adalah tabarrud. Wanita tak bersolek. Tabarrud nisa. fiha, dan para wanita bersolek, nah, dandan, nah, demikian televisi. Nanti kalau ada penampilan orang cadaran, ini teroris. Nah, gitu ya enggak. Orang mini, ini wanita modern. Nah, begitu dibalik faktanya, ada cadaran masuk televisi, ini teroris. Jenggotan ini teroris. Kalau ada orang yang tidak punya kumis, tidak punya jenggot, nah, pakai kaos oblong, celana pendek, perempuan juga begitu, pakai oblong, celana pendek, ini nah, baru nah, wanita modern, laki-laki modern, rambutnya dibentuk kayak kuda, nah, kuda ini paling hebat. Ya kulma taraktu fitnah antara rijal minan nisa, aku tidak tinggalkan fitnah yang paling memberikan manfaat kepada kamu laki-laki daripada perempuan. Ayakun Nabi SAW maru'aitu minna kiswat naklin wa dinin ashab lilubbil rijul ar-rajul al-hazim min ihdakun. Aku tidak melihat perempuan-perempuan yang kurang akalnya. Ini akan menghilangkan namanya hati laki-laki yang kokoh, yang kuat daripada kalian. Lihat ini, laki-laki yang kokoh, yang kuat, yang hazim. Nah, itu bisa terkalahkan dengan perempuan-perempuan yang kurang akalnya. Wa Nabi SAW yuhadir minan nazar. Nabi SAW memperingatkan dari melihat. Saya kuli jari ni'min dillah fi sahih muslim isrif basarak. Palingkan penglihatanmu. Disuruh malingkan. Nah, kalau nanti dakwah, nah, da'inya televisi, kira-kira dipalingkan apa dilihat terus? Nah, mana mungkin dipalingkan. Akan dilihat terus, masya Allah. Demikian. Barillah azza wa jalla yaqul fi kitabil karim kul minin yaquddu min salihim. Katakan mereka mukminin hendak mereka menundukkan pandangannya, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Wa yaqul aidan kul minat yaquddu min salihin wa yahfadna furujahun. Katakan juga para wanita untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ini berlaku semuanya, laki-laki perempuan sama-sama menundukkan pandangan. Nah, kalau yang tampilnya laki-laki yang lihat perempuan, nah, ini akan masuk larangan di sini. Sahihain hadis Abi Hurairah. Kala sallallahu alaihi wasallam kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Ditulis bagi ibni Adam bagian daripada zina, mudrikun la dzalika la mahalah. Akan terjumpai dan tidak ada nah penghindar dari hal itu. Al-ainan zinahu man nadhar, mata zinanya dengan melihat. Waludunan zinaha man zinahu mal istima', dan telinga zinanya dengan mendengarkan. Waliat zinah al-batas, dan tangan zinanya dengan memegang. Warrejil zinah al-masi, dan kaki zinanya dengan melangkahkan. Walqalbi yahwi yatamanna, dan hati zinanya dengan apa? Dengan menginginkan dan berangan-angan. Oh, ini kalau jadikan istri keempat saat ini, insya Allah tidak apa-apa ini. Tampan ini. Nah. Ada bayangan begitu apa enggak? Ada. Jangan dikira enggak ada. Bagaimana kalau yang tampilkan perempuan? Laki-laki juga begitu, sama aja. Usadikudzal kelefant au kadzibu. Yang menarikkan itu kemaluannya atau mendustakannya. Kul hawadis mabdauha minan nadhar. Setiap kejadian itu termulai dari pandangan. Tidak mungkin langsung tiba-tiba zina. Langsung zina di hotel. Mesti ada melihat dulu. Ini cocok atau tidak cocok. Setelah itu bincang-bincang, setelah itu pegang-pegang, setelah itu janjian sarangan, nah, setelah itu berzina. Hakala. Wa mudhabun nar mustahari asyarat. Dan api itu besar karena apa? Dari percikan api. Jadi yang kecil. Coba kalian lihat itu. Kompor zaman dulu diambil dari korek api. Kecil. Itu besar, dibesarkan. Kebakaran di gunung kadang hanya puntung rokok. Jadi kebakaran besar. Nah. Nah, ini banyak kalau kita baca banyak sekali. Dan keambil sekilas wa ta'adallahu min man halafa min talabil ilm talabatil ilm, termasuk Allah berikan ancaman bagi yang menyimpang dari mencari ilmu. Wala in syi'na la sabanna billadhi awhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Dan jika kami menghendaki, aku hilangkan apa yang kami wahyukan kepada dirimu, jadikan hilang sudah keilmuannya, kemudian kau tidak mendapatkan lagi pembela di sisi kami. Al-masalah ikhwani fillah istiqamah. Masalah secara kujian Allah itu adalah istiqamah. Fastaqimu ilaihi. Maka hendaklah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Rabbil Izzah yaqul wa Rabbul Izzah yaqul fi kitabil karim. Fastaqim kama umirta. Rabbul Izzah yaqul dalam nama Al-Qur'anul Karim, beristiqamah, beristiqamahlah kalian sebagaimana diperintahkan. Fatwa Yusuf Al-Qardawi. Nah, yang bolehkan televisi. Fatwa Yusuf Al-Qardawi yurma biha fil haid. Ini dibuang nah di tembok. Nah. Wa fatwa sahibul fadilah, dan juga fatwa yang memiliki kemuliaan di antara fatwa ahli sunnah. Alaihi afta bi jawazi taswir, yang bolehkan berfatwa bolehkan gambar di televisiun. Aidan di televisi juga. Yurma biha fil haid. Buang juga di tembok. Nah, limadha, kenapa? Isma'u qawla Nabi SAW. Dengarkan sabda Rasulullah SAW. Waqad dakhala hujrat Aisyah, sungguh Rasulullah SAW masuk ke kamar Aisyah. Waqad sitrat, nah, apa? Satarat syahwatan laha bikiram fi tasawir. Ini Aisyah telah menutup nah jendelanya dengan kain. Nah dengan kiram fihi tasawir. Dalamnya ada gambar. Fa'aba yadkhul. Rasulullah tidak mau masuk. Ini fatwa beliau. Dia mengatakan ke Syekh bin Baz, ya Syekh, suratuka fi tilfaz. Gambarmu ada televisi, ya Syekh. Maka Syekh bin Baz marah. Khudh dalil, khudh dalil. Ambil dalil, ambil dalil. Nah, Syekh bin Baz buta. Ketika di syuting tidak tahu kalau di syuting dan buta. Nah, beliau marah ketika dikatakan gambarmu ada televisi. Nah, kalau dilihat fitnahnya, fitnahnya lebih besar mana sekali lagi antara gambar perempuan telanjang di buku atau televisi? Lebih besar televisi. Nah. Ini kenyataan. Nah, bisa dilihat nanti dalam jawab Sa'il oleh Syekh Mubil. Nah, demikian pula lafaz dari Syekh Yahya, Syekh bin Baz, sama-sama Syekh yang lainnya. Dikatakan mungkin ada yang dapat hidayah karena televisi. Banyak juga orang yang murtad karena televisi. Nah, banyak yang murtad menjauh dari syariat, yang sebelumnya istiqomah, terus nonton televisi. Alasannya itu tadi. Yang paling parah tadi disebutkan pelecehan kepada para ulama. Nah, ini mereka-mereka yang bertahan televisi. Dikatakan kurang fikihnya. Ada sebutkan juga ini kalau namanya dakwah itu pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, walaupun kita sudah punya televisi, punya apa, tetap aja. Coba lihat kurang apa di Baghdad atau di Iran. Ahlussunnah. Kemudian dibantai oleh orang Syiah. Nah, dibantai. Perkara mudah bagi Allah. Tapi istiqomah di sini, berat. apa nasihat Ustaz dari para syarid da'i yang muncul televisi tadi disebutkan menimbulkan fitnah yang besar di kalangan akhwat, luar biasa, dan namanya kemaksiatan ini akan mengalihkan kepada kemaksiatan yang lain. Kalau sekarang hanya melihat Ustaz, ini akan melihat televisi yang lain. Kejadian apa nih, perzinaan, sebab karena fatwa tersebut. Bahkan terjadi adanya pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Gara-gara apa? Gara-gara Facebook. Kok bisa nikah? Ya bisa aja, nah. Ketika berhubungan, dia hanya melayani bagian belakang. Hanya ketahuan, nah, bahwa itu laki-laki. Al-masalah itu dalil, bukan karena fatwa syekh. Ambil dalil. Kalau permasalahannya pembelaan, setiap kebatilan pasti ada pembelaannya. Demokrasi ada yang membela. Dari ulama ahli sunnah ada. Jangan kira tidak ada demokrasi. Bahkan di antara mereka, di ulama Yaman mengatakan bahwa orang yang tidak ikut pemilu itu sama dengan orang yang sholat tidak berwudu. Bayangkan itu. Artinya apa? Sholat ini tidak sah. Nah, sebutkan yang membela Fir'aun ada, yang membela Abu Thalib ada. Ini ulama-ulama, bahkan dunia. Amr bin Khalid terkenal di dunia, lebih terkenal daripada ulama ahli sunnah. Kalau muhadarah ribuan yang datang, itu pun harus pesan karcis. Bagian depan itu membayar mahal. Itu datang. Kalau ulama ahli sunnah yang datang, bahkan tidak perlu ditarik. Mungkin dikasih nasi aja tidak datang. Ya, dikasih nasi. Yang datang mau ngaji dikasih. Nah, makan gratis. Itu tidak ada yang datang. Tentang Aisyah melihat kaum laki yang bermain. Bagaimana itu melihat waktu itu Aisyah masih sangat kecil. Nah, menikah Rasulullah SAW suatu hari dia masih bermain-main dengan perempuan. Nah, dengan perempuan masih kecil. Kemudian membuat semacam lam kuda, ya buat sendiri. Ini juga menjadi syubhat bagi mereka, buat sendiri. Katakan, nah, ini apa dikatakan ini khail, khail Sulaiman. Nah, al-hajnihah punya sayap, kuda punya sayap. Tertawa Rasulullah SAW. Yang sebagian lagi mengatakan itu dihapus dengan ayatul hijab. Nah, ayatul hijab, turunnya hijab, mereka langsung menjulurkan kain kain mereka. Yang telah sebutkan Ummi Salamah dan juga Maimunah ketika datang Abdullah bin Maktum, Rasulullah mengatakan untuk berhijab. Ada persisian hadisnya di sini. Kemudian mereka mengatakan alaisa huwa ama la yusiruna, bukan dia ini buta tidak melihat kami. Rasul mengatakan afa am yawan antuma, apakah kamu berdua ini buta tidak melihatnya. Lihat juga tatkala fadl, nah, saudara Abbas melihat perempuan langsung Rasulullah memalingkan, memalingkan wajahnya. Ini bukti. Saya bilang,